Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah daripada yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, wa inna ma yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu wa man tafawwahu bihi wa kutubah. Dan hanya saja kembali dengan kekurangan terhadap orang yang mengucapkan dan yang berbicara dengannya serta kutab-kitabnya. Fa inna hadha yarji' 'alaih, maka seperti ini kembali kepadanya. Amma al-ulama al-mukhlisun wad-du'at ila Allah, adapun para ulama yang mereka benar-benar ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan para dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yadurruhum ma qila fihim, maka tidak membahayakan mereka apa yang diucapkan untuk mereka. Jadi cacian untuk mereka tidak ada faedahnya, tidak membahayakan mereka. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim, bahkan menambah pada derajat-derajat mereka, yaitu para ulama. Kemudian juga menambah kebaikan-kebaikan mereka. Walahum qudwatun bil anbiya, dan mereka memiliki panutan dari kalangan para nabi. Wa ma qila fi haqqihim, dan apa yang diucapkan terhadap hak mereka, cacian, makian, hinaan dan semisalnya. Wa mattuhimu bihi, dan apa-apa yang mereka tuduhkan terhadapnya. Wallahu ta'ala yaqulu nabiyyi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik," tidaklah dikatakan kepadamu berupa cacian, makian, hinaan, melainkan itu sudah diucapkan, telah diberikan diucapkan kepada rasul-rasul yang sebelummu. "Inna rabbaka ladzu maghfirati wa dzu 'iqabin alim," sesungguhnya Rabbmu adalah Zat yang memiliki ampunan dan Zat yang memiliki azab yang pedih. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, fa syekhu rahimahullah, maka syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fi hadhil kalimati yubayyinu syai'an min hadhal amri al-ajib. Kata beliau, syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat ini, beliau menjelaskan sedikit daripada perkara yang mengherankan. Perkara yang mengherankan. Anna an-nas yaqra'una al-Qur'an wa yaksiruna min qira'atihi wa yahtamuna wa yahfaduna wa yurattiluna. Bahwasanya manusia mereka membaca Al-Qur'an dan mereka memperbanyak membacanya serta mereka menghabiskan, mengkhatamkan dan menghafalnya serta mereka membacakan dengan lantunan-lantunan. Wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfadhil Qur'an, dan mereka perhatian penuh, memperhatikan dengan perhatian yang penuh. Naam, terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an, wa tajwidihi, dan masalah tajwidnya, ikhwanya, kemudian juga izharnya, wa ahkamul mat, serta hukum-hukum berkaitan masalah panjang pendeknya, wa ahkamul idgham, dan hukum-hukum berkaitan masalah idgham, wal ghunnah, wal iqlab, wal izhar, wal ikhfa, wa ya'tanuna bihadza 'inayatan fa'iqah. Mereka para pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, mereka perhatian penuh terhadap perkara ini dengan perhatian yang sangat puncak atau perhatian yang sangat sangat banyak. Wa hadza syai'un thayyib, ini perkara yang bagus. Namun walakin alaham wal maqsud laysa hadza, namun perkara yang lebih penting dan yang diinginkan bukan ini, tapi apa? Al maqsudu tadabburul maani, al maqsudu tadabburul maani, yang diinginkan adalah naam merenungi atau memperhatikan atau naam meresapi makna-maknanya. Wa tafaqqa fi kitabillahi azza wa jal wa ardu amalina wa amalina la kitabillah, dan berusaha untuk memahami kitabullah itu Al-Qur'an, dan berusaha naam menyandarkan atau memaparkan amalan-amalan kita dan amalan-amalan manusia naam di atas Al-Qur'an. Hal hiya muwafiqatun li kitabillahi aw mukhalifatun. Kita paparkan, kita hadapkan amalan-amalan kita dan amalan-amalan manusia, apakah amalan tersebut mencocoki Al-Qur'an atau menyelisihi. Hadza huwal matlub, kata beliau, inilah yang diinginkan, bukan yang diinginkan pandai membaca, kemudian bacaannya bagus, tajwidnya, tartilnya dan semisalnya, bukan. Tapi apa? Tadabbur, memperhatikan, merenungi, meresapi daripada makna-makna enam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta kemudian mengamalkan dengan amalan. An-nusahiha awda'ana, yang benar atau yang dituntut, yang diharuskan adalah apa? Kita memperbaiki, kita membenarkan keadaan-keadaan kita. Wa an-nunabbiha ala akhta'in nas, dan kita memperingatkan daripada kesalahan-kesalahan manusia. La biqasdi tashhir, tidak dalam tujuan tashhir, membuat kita masyhur, terkenal, bukan. Wa qasdi an-nail minan nas, dan bukan agar meraih naam kasih sayang manusia, bukan. Bal biqasdi al-islah wan nasihah, namun dalam tujuan islah, memperbaiki, wan nasihah, dan tujuan menasihati. Rasulullah bersabda, inna dina atau ad-dinu an-nasihah, agama itu ada nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kemudian para sahabat mengatakan, untuk siapa nasihat, untuk siapa Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, untuk Allah dan untuk rasulnya serta untuk kitabnya dan para kaum muslimin secara umum, ya, para pemimpin kaum muslimin secara umum. Naam. Kemudian berikutnya kita masuki pasal yang pertama, kata beliau, qala al-imam asy-syekh al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, kata beliau, al-aslul awal, pasal yang pertama atau pondasi yang pertama, ikhlasuddin lillahi taala wahdah la syarikalah, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama. Dalilnya banyak sekali dan terulang-ulang. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillaha mukhlishalahuddin. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Naam. Dan tidaklah kami diperintahkan melainkan kita atau mereka, melainkan mereka, naam, agar mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan hunafa, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya kita baca syarahnya. Asy-syarah qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah taala, al-aslu al-awwal, na'am, pasal yang pertama, min hadhihi al-usul sittah, daripada enam perkara pokok ini. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi wahdah, mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Naam. Hada aslul usul wa qa'idatuddin, ini adalah fondasi yang paling inti. Dan ini adalah apa? Adalah patokan agama. Yaitu adalah, naam, fondasi agama. Wa hada huwal mu'tarik bainal anbiya wa bainal umam. Inilah penyebab perperangan antara para nabi dan antara umat-umat yang lainnya. Nah, antara para nabi dan juga umatnya. Kenapa? Dikarenakan umat-umat mereka diseru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk bertauhidkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menolak, mengingkari dan semisalnya. Fal anbiya'u yuriduna an yusahihu hadzal asl. Maka para nabi pada asalnya mereka menginginkan untuk memperbaiki, membenahi atau benarkan nam inti ini, alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlih, yang mana Allah Ta'ala menciptakan manusia atau makhluk dalam rangka untuk mewujudkan pasal yang pertama ini, yaitu mengikhlaskan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabata sa'adatihim bih, dan juga Allah Ta'ala mengikat kebahagiaan mereka dengannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falaisal muhimmu annal insana yasum wa yusalli wa yaktsiru minan ibadat, bukan perkara yang penting manusia itu puasa, salat, memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, bukan itu. Tapi apa? Al muhim al ikhlas. Intinya yang paling penting adalah ikhlas. Kita ikhlaskan puasa kita, kita ikhlaskan zakat kita, salat kita, ibadah kita, itu yang penting. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min kathirin ma'a adamil ikhlas. Maka amalan yang sedikit Maka amalan yang sedikit diiringi dengan rasa ikhlas, maka itu lebih bagus, lebih baik dibanding apa? Amalan yang banyak namun tidak ada rasa ikhlas. Karena semua amalan, amalan ibadah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dua syarat, yaitu al-ikhlas dan mutaba'ah. Falau anna al-insana yusalli al-lail wan-nahar wa yatasaddaq bil amwal wa ya'mal al-a'mal lakin biduni ikhlas fala fa'idata fi 'amalihi li'annahu la budda min al-ikhlas. Maka taruhlah kalau seandainya manusia dia salat siang dan malam, bersedekah dengan hartanya, dan dia beramal amalan yang banyak, akan tapi tanpa adanya keikhlasan, maka tidak ada faedah di amalan tersebut. Amalan yang tertolak tanpa adanya rasa ikhlas. Li'annahu la budda min al-ikhlas, karena harus amalan itu diiringi dengan ikhlas, tidak berbuat syirik. Nah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan jangan engkau menjadi orang-orang yang rugi. Dan sungguh engkau menjadi orang-orang yang rugi kalau seandainya seperti itu keadaannya. Jadi bagaimana? Ikhlas. Wal ikhlasu ma'nahu, ikhlas maknanya adalah tarku syirki wa ifradillahi jalla wa ala fil ibadah. Ikhlas maknanya adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tarku syirki wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan menunggalkan serta mengesahkan Allah taala di dalam beribadah. Wala ahadun yastahiq al-ibadah mahma balagha min al-kamal wa min al-fadl illa Allah. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi walaupun dia mencapai tingkatan yang paling sempurna dan memiliki keutamaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lal malaikah al-muqarrabun, tidak para malaikat yang terdekat. Walal anbiya'u war-rusul, tidak pula para nabi serta para rasul. Walal awliya' was-salihun, tidak pula para wali serta orang-orang saleh. Hadza wal asl, ini adalah intinya. Wala yatahaqqaq hadzal aslu, dan tidak akan terwujudkan asal ini atau inti ini illa bitarki syirki, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhlitu bainal ibadatillah, na'am, amma man yakhlitu bainal ibadi bainal ibadatillah wa bainal syirki bighairihi fa hadza 'amaluhu habitun. Adapun orang yang mencampur antara beribadah kepada Allah taala dengan kesyirikan, itu mensukutukan Allah taala dengan yang lainnya, maka amalannya habitun, yaitu terhapus. Amalannya terhapus. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan terhapus amalanmu dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian berikutnya juga, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur amalan dulu mereka kerjakan. Namun jangan sampai kita campuri dengan kesyirikan. Karena barang siapa yang memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, beriman murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampuri dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan adz-dzulm, yaitu asy-syirik, tidak mencampuri keimanan mereka dan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa ammal ladzi yukhlisu 'amalahu lillah fa hadza huwa as-sa'id. Dan adapun yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang bahagia. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalannya sedikit. Jadi ukurannya itu bukan amalannya banyak sedikitnya, bukan. Ikhlas enggak amalannya tersebut? Itu yang kita inginkan. Ikhlas atau tidak? Dia bersedekah, na'am, berjuta-juta, atau bahkan miliar, atau bahkan miliun dan semisalnya. Tapi ikhlas atau tidak? Tidak, berarti jangan berharap amalannya diterima. Namun intinya apa? Intinya itu ikhlas walaupun amalannya sedikit, kata beliau. Faqalilun minal amal, kata beliau, ma'al ikhlas, maka sedikit dari amalan tapi diiringi dengan ikhlas, fihil khair, maka di dalamnya ada kebaikan. Wa fihin najah, dan di dalamnya ada keselamatan. Wa hadithul bitaqah la yakhfa, dalilnya adalah hadis bitaqah la yakhfa, yang tidak tersembunyi lagi atau tidak asing di hadapan kita. rajulun yub'athu yawmal qiyamah na'am tu'radu 'alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat kullu sijlin minha muddal basar mamlu'atan min sayyi'at tuda hadhihi sijillat fi kiffatin wa tuda hadhihi bitaqa allati fiha la ilaha illallah قالها هذا الرجل من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات. نعم حديث tersebut kata beliau rajulun yaitu seorang laki-laki dibangkitkan dari kiamat nanti dipaparkan ditampakkan di hadapannya amalan-amalan tertulis di dalam catatan-catatannya semua amalan itu nعم sejauh apa sejauh mata memandang maksudnya catatan amalannya itu sejauh mata memandang kemudian apa mamlu'atan bisayiat nah dipenuhi dengan kejelekan-kejelekan kemudian diletakkan catatan amalan tersebut yang dipenuhi dengan kejelekan di sebuah anak timbangan kemudian diletakkan bitaqah itu kartu yang di dalamnya ada tulisan atau dalamnya ada la ilaha illallah nah namun dia mengucapkan laki-laki ini mengucapkan di yang bersumber dari hatinya dengan ikhlas dan yakin dan iman maka farajahat hadil kalimah maka tampak beratlah kalimat ini jadi kalimat ini lebih berat bijami sejilat daripada catatan-catatan amalan yang jelek tadi itu wa tashat bijami sejilat maka na'am maka beratlah dengan seluruh sejilat maksudnya adalah na'am jadi kalimat ini setelah ditimbang ternyata lebih berat daripada kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan yang banyak tadi itu, catatan amalan yang buruk, yang jelek, itu nam terkalahkan dengan kalimat La ilaha illallah yang diucapkan karena ikhlas, yakin, dan iman. Hadha wal ikhlas, inilah ikhlas. Nam fahuwa ma qalaha mujardul labdin, yaitu keikhlasan ini adalah apa? Adalah ucapan yang tidak diucapkan semata-mata lafaz saja. Wa innama qalaha arifan namun dia mengucapkannya arifan dalam keadaan mengetahui bima'naha mengetahui makna la ilaha illallah yaitu la ma'budah bihaqqin illallah tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mu'tadidan bima dallat alaih dan dia dalam keadaan meyakini terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut lakinnahu mata qabla an yatamakkana lil amal namun dia meninggal sebelum mapan untuk beramal فَكَيْفَ بِالَّذِي عِنْدَهُ أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ صَالِحَةٌ وَخَالِصَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ maka bagaimana dengan orang yang dia memiliki amalan yang banyak, amalan yang baik, amalan yang ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa? Tentunya lebih nikmat, lebih besar lagi pahalanya. هَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِخْلَاصَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَدْ يَنْجِي اللَّهُ بِهِ صَاحِبَهُ ini ada pendalilan bahwasanya ikhlas itu walaupun amalan sedikit, namun Allah Ta'ala menyelamatkan dengan sebab amalan yang ikhlas tersebut pelakunya. Wa yukaffiru anhu jami'a adz-dzunub was-sayyi'at dan mengampuni atau menghapuskan, menghilangkan seluruh dosa-dosa dan kejelekan. Wa annahu idza qasada wa annahu idza faqada al-ikhlas fala fa'idata min kasratil amal. Dan bahwasannya apabila hilang rasa ikhlas ini, maka tidak ada faedah sama sekali walaupun banyak amalannya. Naam. Itu diantaranya. Jadi khulasahnya intinya yang kita ambil dalam pelajaran pada kesempatan hari ini yaitu apa? Bahwasannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diiringi dengan rasa ikhlas yaitu memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam ya'mala ayya'mala rajulu amalan yabtaghi bidzalika wajhallah ya azza wajal. Hendaklah dia beramal dengan sebuah amalan mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian dulu yang akan sampaikan. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.